Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu dan para pendengar Radio Roja Bandung, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, sehingga kita tetap berada di jalannya. Kaum muslimin, para thalabatul ilmi dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah taala, dorong pada minggu ini dan pada bulan ini kita berkisar tentang masalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab berbicara tentang para sahabat, atau dalam istilah para ulama, mauqif ma'as sahabah aslun min usul ad-din wa aslun min usuli sunnah wa aslun min usuli ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa pembahasan sikap bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang semestinya bagi seorang mukmin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibahas oleh para ulama dan dijadikan sebagai usul sunnah, merupakan pokok sunnah. Sebagaimana kita mendapatkannya dari ucapan para ulama ridwanullahi ta'ala alaihim, di mana mereka berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan usul ahlus sunnah berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min babil misal, dan sebagai contoh kita lihat ucapan al-imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Faqala, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Di mana Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, apabila kamu melihat seseorang berbicara miring, mengomentari dengan komentar yang miring, mencelanya, menggunjingnya, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang zindik. Waqad qala aidan al-Imam Malik rahimahullahu taala kama naqala anhu al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala annahu qala man yabghadu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana fi qalbihi alaihi ghillun falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, yakni Malik ibn Anas, walaysa huwa Anas ibn Malik, Anas ibn Malik sahabiyun, wa hadha Malik ibn Anas radhiyallahu taala annahu qala, bahwasanya dia berkata, man yabghadu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang benci atau siapa yang membenci salah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian, maka ia tidak layak untuk mendapatkan bagian dari faid yang didapatkan oleh kaum muslimin dari peperangan, nya harta tampasan perang. Ini menunjukkan bahwa berbicara tentang para sahabat dari sisi mauqif yang benar, sikap yang benar terhadap para sahabat, maka ini merupakan pokok di antara pokok sunnah. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu kita akan membahas dalam dua pertemuan ini insyaallah pada sore hari ini, kita akan membahas dari sisi kewajiban mengikuti jejak para sahabat. Dan besok kita akan menjelaskan, walaupun bahasan yang besok berbicara tentang fakta sejarah tentang para sahabat, kita tidak akan bisa membahas dalam satu pertemuan insyaallah pembahasan tentang bagaimana kita memahami tentang sejarah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Mungkin kita akan bahas dalam 4 pertemuan, sehingga kita akan bahas dalam silsilah daurah yang mutasilah, silsilah daurah yang menyambung insyaallah. Para jemaah yang dirahmati Allah taala, kenapa kita berbicara tentang sahabat dan apa kedudukan berbicara tentang sahabat? Tadi telah dijelaskan bahwa ia adalah merupakan pokok di antara pokok sunnah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah dan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Dan demikian dalam pelajaran yang telah lalu, saya lupa bulannya, kita membahas tentang 10 pokok, tentang pokok-pokok akidah sunnah. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala berkata, as-sunnatu asyaratun, faman kunna fihi faqad istaqmala sunnah, waman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah, faminha taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Sunnah itu ada 10. Barang siapa yang bisa ada pada sisinya 10 poin dan meyakini 10 poin itu dengan benar, maka dia adalah ahlu sunnah. Salah satunya di antara pokok sunnah mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam masalah iman, takwa, dan masalah khilafah. Para talabatul ilmi, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan jelaskan dulu sekilas karena kita membahas meniti jejak para sahabat. Siapa mereka para sahabat? Di antara definisi yang paling sempurna tentang definisi sahabat adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, "As-sahabatu huwa kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatun 'alal ashah." Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan para sahabat. Jadi siapa yang dimaksud dengan sahabat? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sahabat adalah kullu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setiap yang ketemu dengan para setiap yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, lalu dia beriman kepadanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Udhabitus sahabah salasah, maka batasan seseorang dinamakan sahabat atau disebut dengan sahabah ada tiga. Al-dhabtul awal, artinya batasan yang pertama, thubutul luki ma'an Nabi sallam, yaitu tetapnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'ah, walau yaum, walau usbu, walau bisyahrin, au bisanatin. Dan ini umum, mau ketemu sejenak, satu jam, atau sehari, atau dua hari, seminggu, satu bulan, atau setahun. Maka ini adalah umum, setiap yang ketemu, tidak berkaitan dengan lama atau tidaknya. Wa amma babtu tsani, al-imanu bihi ay fi hayatihi, fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sebab yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menamakannya al-muhadramun. Laisa sahabi, tapi mereka dinamakan dengan al-muhadram. Maka disyaratkan beriman di zamannya. Wa amma abbatu tsalis, adapun batasan yang ketiga, wa mata 'alal Islam, yaitu mati dalam keadaan Islam, maka munafik bukan mukmin. Li'annahum lam yamut 'alal Islam, sebab dia tidak mati di atas Islam. Ini adalah batasan yang dinamakan dengan sahabat. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia menyebutkan walau takhallalat riddatun 'alal ashab, walaupun sempat murtad lalu masuk lagi Islam, maka tetap dinamakan sahabah selama ketemu dengan Nabi SAW, beriman di zamannya, walaupun ini dhabit, artinya dikatakan oleh para ulama tidak terjadi bagi para sahabat Nabi SAW. Maka itulah yang dimaksud dengan sahabah. Adapun cara kita mengetahui sahabah, ya bagaimana cara kita mengetahui sahabah? Maka para ulama mengatakan ada 5 thariqah yang menjelaskan kepada kita tentang batasan sahabah. Artinya seseorang bisa mengetahui tentang sahabah. Turuk ma'rifatul sahabah, yaitu cara mengetahui sahabah. Yang pertama adalah al-khabaru al-mutawatiru. Yaitu adanya berita yang mutawatir bi'annahu sahabah, bahwa dia adalah sahabah. Hadza ka Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Aisyah wa ghairihim. Ini seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Khadijah dan yang lainnya. Yang kedua adalah al-khabar al-mustafid al-mashhur, yaitu adanya berita yang tersebar. Ada berita yang masyhur dari kalangan ulama bahwa dia adalah sebagai sahabat. Bahwa dia adalah sebagai sahabat. Bi'annahu sahabi, bahwa dia adalah sahabat. Ini seperti kebanyakan sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Adapun yang ketiga, di antara cara kita mengetahui dia adalah sahabat atau bukan, yaitu al-khabar minat tabi'in as-siqah fi annahu sahabi, yaitu adanya berita dari para tabi'in bahwa dia adalah seorang sahabat. Salam al-imam Mujahid yarwi bi anna ibn Abbas sahabi, wa Urwah ibn Zubair, wa Kharijah, wal Hasan al-Basri, wa Uwais al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Mana mereka menceritakan tentang sahabat dan meriwayatkan mereka dari para sahabat. Wahum minasikotin mutkinin, dan mereka termasuk dari para tabi'in yang siqah, dan mereka yang memiliki hafalan yang mutkin, terpercaya di kalangan para ulama muhaddis. Lalu mereka memberitakan bahwa dia adalah sahabat, bahwa si fulan adalah seorang sahabat. Maka kita mengetahui bahwa si fulan itu adalah sebagai sahabat. Yang keempat, di antara cara kita mengetahui bahwa dia adalah sebagai sahabat atau bukan adalah yadda'i rajulun binafsihi bi annahu sahabi bada'an sabata ya adalah tuhu indal ulama ijar wa ta'dil. Kemudian yang selanjutnya, seseorang sahabat mengakui dirinya sendiri bahwasanya dia adalah seorang sahabat. dan diketahui dengan khabar yang thiqah, dengan berita yang thiqah, berita yang bisa dipercaya, bahwa dia adalah seorang sahabat, di mana para ulama jarh wa ta'dil telah menyebutkannya, dia telah menyebutkannya tentang mereka. Maka ini salah satu cara ya. Dan ahlus sunnah mengetahui bagaimana mereka dikatakan sahabat atau bukan. Dan sesuatu yang menjadi ijma, artinya kesepakatan para ulama tentang hal ini, di dalam mengetahui bagaimana mereka itu dikatakan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah ta'ala, setelah kita tahu siapa mereka sahabat dan bagaimana kita mengetahui tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka bahasan yang selanjutnya kembali kepada penjelasan yang tadi, kenapa ahlus sunnah ridwanullahi ta'ala alaihim memiliki perhatian yang khusus tentang para sahabat yang mulia. Jadi kenapa ahlus sunnah di dalam kitab-kitab mereka membahas secara khusus berkaitan dengan para sahabat, memiliki perhatian yang khusus tentang para sahabat. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Kenapa ahlus sunnah itu memiliki perhatian yang khusus tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim? Nah, di sini ada beberapa alasan penting. Alasan yang pertama, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dalam jilid yang pertama pada mukaddimahnya, di mana beliau mengatakan bab talaqqil ilmi nau'an, bahwa beliau mengatakan bab ia menjelaskan pengambilan ilmu. Jadi pengambilan ilmu itu ada dua jenis. Pengambilan ilmu itu ada dua macam. Yaitu biwasitah wa biduni wasitah. Cara pengambilan ilmu, yang dimaksud dengan ilmu ini khusus yang kita bahas adalah ilmu din, ilmu Islam, ilmu kitab wa sunnah, ilmu halal wal haram. Yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan agama ini, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah, ilmu yang berkaitan dengan syariat yang mulia ini. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pengambilan ilmu ada dua cara. Yang pertama, biduni wasitah, yaitu pengambilan ilmu yang tanpa perantara. Dan yang kedua, pengambilan ilmu yang dengan perantara. pengambilan ilmu yang tanpa dengan perantara fahum as-sahabah ridwanullahi ta'alaihim, maka mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yatalaqawnal ilma mubasyaratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahum yushahiduna at-tanzil. Yushahiduna nuzul al-Quran. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Mereka menyaksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, menunaikan saum, menunaikan zakat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang kafir, dan dalam seluruh aspek kehidupan yang merupakan amal dari Quran dan Sunnah, maka para sahabat melihat secara langsung. Adapun kelompok yang kedua atau macam yang kedua, yaitu orang yang talaqi ilmu biwasitah. Itu orang yang mencari ilmu atau mendapatkan ilmu atau mengetahui ilmu dengan perantara. Fahum maba'da sahabah minat tabi'in wa tabi'i tabi'in ila yaumina hadha. Adapun orang yang mencari ilmu dengan perantara, dengan melalui perantara, mereka adalah orang-orang yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama setelahnya dari ulama yang empat seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain, yang lain, yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Az-Zahabi, dan seterusnya. Maka mereka mengambil agama itu dengan perantara, dan perantaranya adalah para sahabat. Dan perantara mengetahui agama ini mahwa ulu, mahwa nazil. Ini ada yang sedikit seperti para tabi'in, wasitahnya hanya para sahabat. Adapun tabi'un tabi'in, maka wasitahnya para tabi'in, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka dari poin yang pertama ini kita mengetahui kedudukan sahabat di dalam agama ini, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim sebagai perantara buat kita dalam mengetahui agama ini, dalam memahami agama ini. Tidak ada orang yang bisa memahami agama ini kecuali dengan melalui para sahabat. Riwayatan wa dirayatan, baik dari sisi periwayatan, mereka menyampaikan kepada kita tentang Quran. Mereka telah menjaga Al-Quran fi sadrihi wa fi ra'sihi wa hum yahfaduna Al-Quran fi sutur wa fil lauh wa ghairi dhalik. Mereka yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, mereka telah menjaga Al-Quran baik dengan hafalan mereka. Dan mereka juga telah menjaga Al-Quran ini dengan kolam-kolam mereka, dengan tinta-tinta mereka. Mereka menulis Quran di pelapah-pelapah kurma. Mereka menulis Quran di papan-papan dan yang lainnya. Mereka telah menjaganya. Wahum aidan yahfaduna ahaditsan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ahaditsan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga yang telah menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan hafalannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas untuk kuat hafalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan Abu Hurairah agar kuat hafalannya. Sehingga setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah mengatakan, "Aku tidak pernah lupa dari setiap apa yang telah aku dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi mereka ini yang mengambil pada kita. Demikian juga mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita penjelasan makna Al-Qur'an, yang telah menjelaskan kepada kita tafasil, perincian-perincian tentang Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjabaran tentang agama ini. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antum perlu kita ketahui, para jamaah perlu kita ketahui, para pendengar Radio Roja wajib untuk mengetahui dan mengimaninya, bahwa para sahabat mereka mengatakan, "Kami mempelajari ayat Quran 10 ayat 10 ayat dan kami tidak melampauinya dari 10 ayat sehingga kami memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya." Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi taala anhum, mereka adalah perantara bagi kita untuk agama ini, riwayatan wa dirayah. Ini sisi yang pertama yang mendorong bagi kita semua wajib mengetahui kedudukan sahabat. Yang kedua, kenapa kita berbicara tentang sahabat ridwanullahi taala alaihim? Karena tidak ada ulama yang mereka berbicara tentang agama ini dari seluruh disiplin ilmu kecuali mereka berbicara tentang sahabat. Jika seandainya kita mempelajari ilmu tafsir, maka para ulama telah membahas tentang qawaid dalam tafsir, kaidah-kaidah di dalam tafsir, di mana mereka mengatakan tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bi aqwali sahabah, tafsirul Quran bi lughatil arabiyah. Di mana para ulama telah menjelaskan landasan cara menafsirkan Quran, tafsir Quran dengan Quran. Setelah itu apa? Tafsir Quran dengan sunnah. Setelah itu apa? Tafsir Quran dengan ucapan para sahabat. Kemudian setelah itu apa? Tafsir Quran dengan redaksi penggunaan bahasa Arab. Bagaimana secara redaksi bahasa Arab? Maka pembicaraan sahabat khusus. Ulama usuliyun, ulama fikih, mereka membahas tentang al-adillah syar'iyyah. Laqad ijma'a al-ulama al-adillah syar'iyyah usuluha arba'ah. Di mana para ulama usul, demikian juga para fuqaha mengatakan usul dalil syar'i ada empat. Al-kitab, as-sunnah, al-ijma'. Ijma' adalah ijma' sahabah. Kemudian setelah itu apa? Al-qiyas sahih. Qiyas yang sahih. Maka para sahabat itu dijadikan salah satu pokok pembahasan dalam ilmu usul, dalam ilmu fikih. Kalau kita berbicara tentang syair, lugah, maka para ulama selain menancapkan kaidah lugah berdalil dengan Quran, kemudian berdalil dengan sunnah, maka mereka berdalil dengan arab. Dan yang paling pokok adalah dengan para sahabat. Oh, ini redaksi para sahabat, ini jadi sahih kaidah ini. Ini menunjukkan bahwa para ulama dari berbagai disiplin ilmu, mereka menempatkan para sahabat. Nah, di sini akan kita ketahui, kalau ada orang berbicara tentang Islam, baik berbicara tentang fikih, berbicara tentang tafsir, berbicara tentang usul fikih, tidak menyebut para sahabat, menunjukkan silsilah ilmu mereka tidak dikenal dalam ulama terdahulu. Berarti ilmunya baru. Tidak akan dianggap dia sebagai seorang ahli. Kenapa? Sebab tidak mengikuti apa yang telah ada. Dan ini tentang para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi punya mizan, punya timbangan. Ini sisi yang kedua. Yang ketiga, bahwa para ulama tadi telah menjelaskan satu kaidah yang maknanya ta'mu sahabah, ta'mun fiddin. Bahwa kaidah yang telah dibangun oleh ahlu sunnah dan diyakini dengan sepenuhnya oleh ahlu sunnah, bahwa mencacati para sahabat maka punya konsekuensi mencacati agama. Jadi mencacati para sahabat, berbicara buruk tentang para sahabat, maka secara otomatis dia mencacati agama ini. Lihat kepada perkataan Imam Al-Auza'i yang tadi. Kita ulangi lagi. Qala idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindi. Apabila kamu mendengar atau melihat seseorang bersikap buruk menggunjing para sahabat, maka sesungguhnya dia adalah orang zindid. Orang zindid ini orang munafik, orang-orang yang terpengaruh dengan kekufuran, orang-orang yang terekayasa dengan orang-orang kafir. Dan ini perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Balbahari rahimahullahu ta'ala berkata dengan makna yang lain, wa'lam anna man tanawala ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu innama arada Muhammadan qad adahu fi qabrihi. Beliau berkata, ketahuilah, barang siapa yang membicarakan, menggunjing, bersikap buruk, berkata buruk kepada salah seorang di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia hanyalah dia bermaksud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah menyakitinya di kuburannya. Imam Al-Bukhari mengatakan, barang siapa yang menggunjing para sahabat dan mencacati para sahabat, maka berarti dia mencacati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, lihatlah juga kepada perkataan Imam Al-Balbahari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Al-Balbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan sisi yang lain tadi. Dan kita lihat perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan redaksi yang sangat indah. Wahubbuhum imanun. Kata beliau, dan mencintai mereka adalah iman. Kemudian dalam kalimat yang lain, wabugduhum kufrun. Beliau mengatakan mencintai mereka adalah iman. Karena memang ada dalam riwayat, alamatul iman hubbul ansar. Jadi ciri orang itu beriman, maka dia mencintai orang-orang Ansar. Kalau mencintai orang-orang Ansar adalah iman, maka mimba bil aula mencintai orang Muhajir. Karena orang Muhajir lebih afdal dari orang Ansar. Wa bughduhum kufrun. Sedangkan membenci mereka adalah kufur. Dan Imam At-Tahawi mengatakan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyanun. Jadi mencacati para sahabat, maka dia adalah mencacati agama ini. Karena kalau orang yang membawanya dicacati, cacat, maka secara otomatis yang dibawanya adalah cacat. Kalau kita berikan contoh, ada orang digelari kadzab, oh si fulan tukang dusta. Kalau dia bawa berita, masih tidak akan diterima. Kenapa? Sebab yang dibawanya mesti cacat. Tidak akan diterima. Nah, kalau para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang merupakan perantara di antara kita dengan Nabi SAW dicacati dan mereka itu digunjing, maka otomatis kita secara tidak langsung menganggap agama yang ada ini adalah cacat. Maka dengan itu para ulama menundukkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian yang selanjutnya, apa alasan kita membicarakan sahabat? Kenapa kita dan para ulama sebelumnya berbicara tentang sahabat dalam buku-buku yang khusus? Alasan yang sangat penting juga karena telah muncul aliran yang menyimpang tentang sikap kepada para sahabat. Yaitu ada empat kelompok yang mereka menyimpang sikap mereka terhadap sahabat. Kelompok yang pertama adalah Syiah. Kelompok yang kedua adalah Khawarij. Kelompok yang ketiga Nasibi, Nasibiyun. Kelompok yang keempat adalah Mu'tazilah. Nah, muncul sikap yang menyimpang. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah kita akan jelaskan nanti di akhir penjelasan walaupun singkat. Nah, ada empat kelompok yang mereka keliru sikap mereka kepada para sahabat. Yang pertama adalah Syiah. Syiah ini ada tiga kelompok pokok. Walaupun Syiah itu banyak sektenya, tetapi dari sisi sikap kepada para sahabat terbagi kepada tiga kelompok penting. Para ulama mengatakan yang pertama adalah Syiah At-Tafdiliyah. Alladzina yufaddiluna 'aliyan 'ala sa'iris sahabah. Walakinnahum la yukaffiruna sahabah. Wa la yukaffiruna 'ala immatas salasah. Fahum az-Zaidiyun aw Syi'ah Zaidiyah. Kelompok yang pertama yang dinamakan dengan Syiah At-Tafdiliyah. Syiah At-Tafdiliyah adalah Syiah yang mengutamakan Ali dari seluruh para sahabat, walaupun mereka tidak mengkafirkan para sahabat dan tidak mengkafirkan imam yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi mereka meyakini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih mulia ketimbang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah Asy'ah At-Tabri'iyah. Alladzina yatabarra'una anis sahabah. Wahum ya'taqiduna anas sahabah irtaddu ba'da wafatin Nabi SAW illa salatah. Kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua yang dinamakan dengan Syiah At-Tabri'iyah. Syiah At-Tabri'iyah adalah orang-orang yang barok kepada para sahabat. Mereka meyakini bahwa para sahabat itu murtad semuanya setelah Nabi SAW wafat, kecuali Ahlul Bait, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, dan tiga sahabat lain, yaitu Miqdad, Abu Dzar, dan Salman, yang selainnya adalah kafir. Dan ini firqah dhalalah, firqah yang sesat. Kelompok yang ketiga yang dinamakan dengan Asy'iah Al-Ghulat, atau para ulama menyatakan Ghulatu Syi'ah, Ghulatu Rafidah. Hum alladzina ya'taqiduna anna Ali ilahan yu'allihuna Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kelompok yang ketiga adalah Ghulatu Syi'ah, itu orang-orang yang meyakini bahwa Ali adalah Tuhan, Ali adalah Allah, sehingga dalam ucapan mereka mengatakan hu, Ali itu adalah dia, dia itu adalah dia, dia itu adalah Allah maksudnya. Dan inilah yang diperangi oleh Ali radhiyallahu taala anhu, dan dibakar oleh Ali radhiyallahu taala anhu diperangi. Maka ini adalah Syiah Ghulat yang mengatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Ali diciptakan sebelum alam semesta. Bahkan mereka meyakini Ali radhiyallahu taala anhu lebih utama daripada kenabian. Manzilatul imamah afdalu min manzilati nubuwah. Kedudukan imamah lebih afdal daripada kedudukan kenabian. Ya, dan seterusnya. Maka mereka adalah kaum Syiah. Mereka adalah ghulu fi ahlul bait. Mereka berlebih-lebihan tentang ahlul bait. Ini kelompok yang pertama, menyimpang sikap mereka kepada para sahabat. Adapun yang kedua adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij humul ladzina yukaffiruna 'aliyan wa ashab at-tahkim wa yukaffiruna jumhur as-sahabah. wa yahrujuna an Ali radhiyallahu ta'ala wa yahrujuna an sahabah jama'atan wa akidatan. Khawarij adalah kelompok yang keluar dari ketaatan kepada Ali. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan orang-orang yang setuju dengan tahkim, Amr bin As, Abu Musa al-As'ari, Muawiyah, dan seluruh sahabat. Jumhur sahabat mereka kafirkan, kecuali yang ikut mereka. Dan tidak ada sahabat yang ikut apa? Mereka. Artinya setiap orang yang ikut kepada mazhab mereka dari manusia yang ada pada waktu itu, mereka tidak mengkafirkan. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah An-Nasibi. An-Nasibi humul ladzina yansibunal adawata li ahlil bait. Fahum gulaw fi yakni Abbasiyah, yakni Al-Bani Abbasiyah. Mereka adalah orang-orang yang menanamkan kebencian kepada ahlul bait. Mereka mengkafirkan Ali. Oleh sebab itu Nasibi bagian dari Khawarij dari sisi ini. Tetapi dari sisi berkaitan dengan yang tadi, ini bertentangan dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan Ali paling mulia, bahkan ada yang mengatakan Tuhan, tapi orang-orang Nasibi mengatakan Ali itu adalah kafir. Yang keempat, Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah? Mu'tazilah mereka mengatakan para sahabat tidak punya kedudukan. Bahkan orang-orang Mu'tazilah menganggap nahnu a'lamu minhum wa abqahu minhum. Mereka mengatakan kami lebih faqih, lebih tahu, lebih luas ilmu ketimbang para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Sehingga orang-orang ahlul kalam itu mengatakan nahnu a'lam. Sedangkan para sahabat itu ahkam. Dan ini empat kelompok yang menyimpang. Nah, adapun ahlu sunnah, bagaimana dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Thahawi rahimahullahu taala berkata, "Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wala nufarritu fi hubbi ahadihi minhum wala natabarra'u min ahadin minhum wa nabghadu man yabghaduhum wa bi ghairi hayy yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bi khairin. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, kami ahlu sunnah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kecintaannya tidak berlebihan dan tidak kurang, tetapi adalah pertanyaan. Dan kami tidak berlepas dari mereka, artinya tidak membenci mereka. Dan kami membenci siapa yang membenci mereka. Dan kami tidak menyebut mereka kecuali baik. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahlus sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok-pokok ahlu sunnah, mereka bersih hatinya kepada para sahabat, dan lidah mereka juga bersih kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah dengan para sahabat, mereka mengumpulkan 7 perkara. Jadi sikap ahlu sunnah terhadap para sahabat, dan bagaimana ahlu sunnah kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka ahlu sunnah mengumpulkan 7 perkara. Yang pertama, mahabbatuhum, mencintai mereka. Wa mahabbatuhum wajib, dan mencintai mereka adalah wajib. Sebab Allah Ta'ala telah Allah Ta'ala telah meridhoi mereka, sebagaimana telah dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi kalau Allah Ta'ala telah ridho kepada para sahabat, maka mewajibkan kita adalah cinta kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Simpul iman, ikatan iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Artinya cinta kepada apa-apa yang dicintai Allah, cinta kepada orang yang dicintai Allah, dan Allah Ta'ala telah mencintai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Itu yang pertama, cinta kepada mereka, dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua, at-tarahum alaihim wal istighfaru lahum. Yang kedua, di antara kewajiban kita kepada para sahabat dan merupakan usul ahlus sunnah, kasih sayang kepada mereka dan memintakan ampun buat mereka. Hal ini kita mengamalkan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hasan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Lihat dalam ayat ini, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ayat ini disebutkan setelah penyebutan muhajir, setelah penyebutan apa? Ansar. Maka orang-orang yang setelah mereka, mereka berkata, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Maka tarahum dengan istighfar. Dan mereka membersihkan hati mereka, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini adalah kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga, wujubu i'tiqadu fadlihim wa adalatihim. Yang ketiga, wajib kita meyakini akan keutamaan mereka. Jadi wajib kita mengetahui akan keutamaan dan keadilan mereka. Sebab Allah Ta'ala telah memuji mereka, telah menyanjung mereka, maka kita wajib menyanjung mereka, memuji mereka sebagaimana Allah Ta'ala telah memujinya. Ya, maka orang yang membicarakan mereka menunjukkan apa? Menunjukkan mereka adalah menyelisihi Allah, menyelisihi Quran, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ada musubbihim, tidak mencaci mereka, tidak melaknat mereka, tidak mencerca mereka. Sebab telah dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencerca, mencaci, melaknat dan sejenisnya kepada sahabat-sahabatku. Sebab kalaulah kamu mengimpakan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai setengah mereka. Yang kelima, bughdhu man yabghaduhum. Atas kita wajib untuk membenci siapa yang membenci mereka. Artinya ahlus sunnah diwajibkan untuk membenci orang yang membicarakan sahabat, orang yang menggunjing para sahabat, orang yang melaknat sahabat. Maka atas kita wajib membenci dia. Wabughdhu man yabghaduhum wajib. Dan membenci siapa yang membenci para sahabat wajib hukumnya. Karena itu adalah merupakan bagian dari iman, bahkan merupakan simpul iman. Nurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Artinya benci karena Allah, membenci apa yang dibenci Allah, dan membenci orang yang dibenci Allah, dan membenci sesuatu ikhlas karena Allah. Artinya karena memang itu dibenci Allah, sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala. Yang keenam, al-ihtijaju bi ijma'ihim wal iktida'u bihim wal akhdhu bi atharihim. Yang keenam, mengambil ijma' mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Apabila mereka ijma', maka itu hujah buat kita. Wal ittida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka. Karena Allah taala berfirman, wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qala Allah taala wattabi man anaba ilaya. Lihat ini, wattabi man anaba ilaya, ikutilah orang-orang yang telah kembali kepadaku. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum kulluhum munibuna ilallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah kembali kepada Allah. Mereka masuk Islam, mereka mengamalkan Islam, mereka beriman dan melaksanakan apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kita diwajibkan mengikuti mereka. Dan di dalam ayat yang tadi, barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengambil jalan bukan jalannya orang-orang beriman, maka Allah Ta'ala akan menjerumuskan orang itu kepada kesesatan. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan sebab orang itu menyimpang dari kebenaran, iman disebabkan menempuh jalan bukan jalan Rasulullah SAW dan bukan jalannya para sahabat Nabi SAW. Jelas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengikuti para sahabat. Wal akhdhu bi asarihim, dan mengambil dengan asar mereka. Nah, ini seluruh ulama apabila mereka berbicara tentang agama, maka senantiasa melihat perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para talabatul ilmi, para pendengar Radio Roja, bahkan mungkin ini boleh saya serukan kepada seluruh dai, kiai, orang alim, di dalam menjelaskan agama dan dalam menjelaskan fikih, mulai dari kita menjelaskan apa itu najasat, dari mulai kita menjelaskan kalau dalam ilmu fikih kutubu taharah berkaitan dengan taharah, berbicara tentang masalah alat mensucikan, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita menjelaskan tentang wudu, tentang masalah mandi, tentang tayamum, ya, tentang masalah haid, tentang mandi janabat, tentang sholat, sampai kita berbicara umpamanya tentang ibadah, sampai ibadah haji. Maka jangan sekali-kali kita membicarakan itu semua tidak punya silsilah, tidak punya sanad pembicaraan kita, mengeluarkan satu pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh pendahulu umat ini. Sebab jangankan kita, imam yang empat semuanya sepakat. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengatakan, jalan yang aku tempuh, dia mengatakan, akhadtu bi kitabillah in ajid, kalau aku mendapatkan, in lam ajid bi sunnati rasulillah, in lam ajid fabi qauli sahabah. Kata beliau, jika aku berbicara tentang agama, maka aku mengambil kitab Allah. Kalau tidak ada, maka mengambil sunnah. Kalau tidak ada, maka mengambil qaul sahabah. Lalu dalam kalimat yang lain dia berkata, apabila datang khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Artinya diterima 100%. Apabila ada berita dari para sahabat, maka diterima 100%. Kalau berita itu datang seperti dari Hasan Basri, Muhammad ibnu Sirin, fa'ana rijal wahum rijal, fa'ana usyarikuhum. Kalau datang dari orang seperti Muhammad ibnu Sirin dan Hasan Basri, maka aku berisihad seperti mereka, maka aku adalah berserikat dalam pendapat seperti mereka. Kenapa? Sebab sederajat. Karena Abu Hanifah pun tabi'in. Ini menunjukkan bahwa mereka senantiasa menggunakan kaul sahabat. Nah, kalau kita umpamanya baru lulusan aliyah atau baru S1 umpamanya dari perguruan tinggi, berbicara agama udah menurut saya tidak pernah menyebutkan kaul sahabat, tidak pernah menyebutkan apa yang dikatakan oleh para sahabat, maka cacatilah agamanya orang itu dan cacatlah agama orang itu. Kita lihat Imam Nawawi, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dalam mukadimahnya kitab Al-Muwatta, dalam kitabku ini Al-Muwatta ada beberapa jenis, kata beliau, marfu'at, hadis-hadis yang marfu', mu'allaqat, hadis-hadis yang mu'allaq, mursalat, hadis-hadis yang mursal, dan diantaranya aqwal sahabah wa aqwalu ahlul Madinah. Lihat ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dalam kitabku ini Al-Muwatta terdapat di dalamnya hadis marfu, artinya yang sampai kepada Nabi SAW, ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada aqwal para sahabat, ada perkataan ahlul Madinah. Maka beliau mengambil seluruh agama dari mereka. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ilmu itu ada 5 tingkatan, kata beliau. Kitabullah, sunnah yang sahih, ijma' sahabat, kias yang sahih, yang kelima, dikiaskan dari 4 usul ini. Itulah agama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad berkata, ya bunayya la taqulu qawlan illa qad sabaqaka ahad. Wahai anakku, janganlah engkau berbicara tentang agama ini kecuali ada pendahulu bagi kamu. Dan yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketujuh, kewajiban kita kepada para sahabat adalah al-kaffu an masahi allati sadarat an ahadi minhum. Bersikap diam terhadap apa yang telah terjadi dari mereka, dari bentuk keburukan yang pernah terjadi di antara mereka. Artinya para sahabat kita meyakini tidak maksum. Para sahabat itu tidak maksum. Mereka jika melakukan dosa, maka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka ahlu sunnah diam, tidak memberikan komentar, tidak memberikan ucapan yang buruk jika seandainya terjadi kekeliruan yang timbul dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita harus diam terhadap apa yang mereka lakukan. Pertama, karena Allah Ta'ala telah mengampuni mereka. Jika Allah mengampuni mereka, bagaimana kita membicarakan mereka? Kedua, karena di sisi mereka ada kebaikan yang bisa menghapus kejelekan apa? Mereka. Jadi mereka banyak kebaikan yang menghapus kejelekan apa? Kesalahan apa? mereka. Ketiga, karena mereka memiliki keutamaan fadlu suhbah, yaitu para sahabat yang mendekati Nabi SAW dan bersama dengan Nabi SAW. Yang keempat, salah satunya disebabkan para sahabat jika terjadi sesuatu di antara mereka, seperti terjadinya pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka itu disebabkan hanyalah ijtihad, bukan hawa nafsu. Tapi karena berijtihad, maka orang yang berijtihad jika benar dua pahalanya, dan jika salah maka mereka mendapatkan satu pahalanya. Maka dengan itu tidak bisa kita membicarakan para sahabat, menggunjing para sahabat, disebabkan telah terjadi sesuatu kesalahan yang timbul dari salah seorang di antara mereka, karena para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim memiliki keutamaan dari sisi amal keimanan yang ada pada mereka, yang menyebabkan Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa apa? Mereka. Barangkali demikianlah salah satu pembahasan berkaitan dengan para sahabat yang berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kenapa ulama Ahlus Sunnah secara khusus mereka membahas tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masih ada waktu sedikit, 10 menit atau kurang. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini insyaallah kita akan bahas di ini. Mohon penjelasan tentang mengenai hadis kisah yang menjadi syubhat kaum Syiah. Lebih utama mana antara sahabat dengan ahlul bait? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kisah memang ini perbedaan tentang masalah ahlul bait. Ahlul bait antara pendapat ahlu sunnah dengan syiah maka beda. Ahlu sunnah meyakini ahlul bait adalah kullu man tahrumu sadaqah wahum min bani Muthalib wa min bani Hashim wa azwaju an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay kullu muslim akwan. Ahlul bait menurut ahlu sunnah adalah setiap muslim yang diharamkan kepadanya sedekah dari Banu Hashim dan Banu Muthalib, dan berikut istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ahlul bait menurut ahlu sunnah. Tetapi ahlul bait menurut syiah sempit. Ahlul bait hanya kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ahlul bait menurut mereka adalah Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Dalilnya apa? Hadis kisah yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Bagaimana dalam hadis kisah itu? Ya, hadis kisah adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Muslim hadisnya, dan kisahnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka masuklah empat orang, yaitu Ali, Hasan, Husain, dan Aisyah. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ya, yaitu innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, maka ketika Hasan dan Husain dan Ali radhiyallahu taala dan Fatimah itu datang ke rumahnya, maka Nabi SAW memasukkan ke jubahnya, jas lah dalam bahasa kita itu, masuk lalu dimasukkan ke jas. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini. Maka orang-orang Syiah mengatakan, dan ini merupakan kebodohan orang Syiah dalam cara beristidlal, dalam cara berdalil ya, mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait itu hanya empat orang saja yang disebutkan dalam ayat itu, dalam kisah itu. Yaitu apa? Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Maka ini keliru. Sebab ayat ini bukan pentaksis, artinya bukan penghususan. Dan Nabi SAW pun tidak menghususkan bahwa Ahlul Bait itu saja. Ini seperti perkataan saya ini. Contoh ya, antum lihat. Dan kalau tidak terjawab, besok dijawab. Saya berikan contoh. Kalau saya katakan begini, tiba-tiba Pak Muzain ada di sini, di pinggir saya. Saya katakan, Pak Muzain teman saya. Kira-kira Ustadz Heri Badar teman saya bukan? Hah? Apakah kalau saya mengatakan Pak Muzain teman saya, yang lainnya bukan? Nah, dalam bahasa Arab, redaksi ini bukan tahsis. Kalau saya mengatakan saya tidak berteman kecuali dengan Pak Muzain, itu baru tahsis. Kalau itu cuma menghabarkan saja bahwa ini adalah masuk dalam ini. Bagaimana sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan waqurna fi buyutikunna, lalu istri-istri Nabi SAW bukan Ahlul Bait. Gimana tidak rancunya dalam memahami ayat ini? Tetapi yang sangat kejinya bukan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadisnya ini hadis Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan orang-orang Syiah Rafidhah itu mengkafirkan Aisyah. Bagaimana mereka itu mengambil hadis dari orang yang telah dikafirkan? Ini menunjukkan bahwa orang-orang Syiah tidak peduli dengan apa? Dengan hadis dari orang kafir. Asal mendukung agamanya, maka dipakai walaupun datang dari orang kafir. Lebih utama mana antara Ahlul Bait dengan sahabat yang lainnya? Ya berbeda-beda, tergantung Ahlul Bait. Ya secara umum Ahlul Bait punya keutamaan, tetapi Abu Bakar dibandingkan dengan Ali dan apa yang ada dari Ahlul Bait, maka itu lebih utama. Tidak bisa dihubungkan dengan sahabat saja ya. Dan Ahlul Bait yang memiliki keutamaan itu harus berkumpul dua. Ya. Pertama, sahih nisbatnya. Karena sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku gitu sebagai Ahlul Bait padahal dia bukan. Yang kedua, bahwa akidahnya ya seperti Ahlul Bait. Karena tidak setiap orang Ahlul Bait dapat pujian kalau dia bukan muslim, kalau dia bukan sunni. Ya. Kalau dia bukan sunni dan bukan apa? Bukan muslim. Siapakah yang dimaksud dengan ahlul bait? Ahlul bait adalah setiap orang yang beriman dari Banu Thalib dan Banu Hashim yang diharamkan kepadanya sedekah dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ahlul bait. Ali karomahullahu wajhah, termasuk berlebihan kepada sahabat Ali. Pertama, tidak ada dari ulama salaf mereka yang menghususkan bacaan doa kepada Ali dengan karomahullahu wajhah, dan itu merupakan khurafat Syiah juga yang menisbatkan bahwa Ali tidak pernah melihat auratnya sehingga doanya khusus ya. Maka tidak ada perbedaan, kita mengatakan radhiyallahu taala anhu. Mengapa Syiah mengkafirkan sahabat dan apa bantahannya? Bantahannya nanti kita, tapi kenapa orang Syiah mengkafirkan para sahabat? Sebab intinya orang-orang Yahudi laknatullah ingin menghancurkan Islam. Dan Abdullah bin Sabah laknatullah yang mengajarkan ajaran Rafidhah ingin menghancurkan Islam dan ingin memporak-porandakan agama Islam dan memporak-porandakan kaum muslimin. Maka cara yang paling tepat menurutnya dan menurut mereka mencacati yang membawa agama ini. Sebab saya tadi katakan bahwa mencacati para sahabat secara otomatis mencacati agama ini. Sejauh manakah kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat? Pertama, dengan hati. Dengan hati. Adapun dengan lisan, maka kita dengan ilmu menjelaskan tentang keutamaan sahabat, menjelaskan tentang kewajiban para sahabat, membantah syubhat-syubhat tentang orang-orang yang mencacati para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Adapun dengan tangan, maka ahlus sunnah tidak boleh melakukan anarkis. Tidak boleh. Yang berkaitan dengan hal seperti itu adalah kewajiban imam, kewajiban orang yang memiliki kekuasaan, tidak boleh dilakukan oleh individu seorang muslim. Ana mukim di Bandung, kerja di Tangerang, seminggu sekali pulang ke Bandung. Apakah selama di Tangerang sholat anak harus jamak dan qasar? Adapun tentang di jamak, maka tidak mesti di jamak. Karena jamak dengan qasar tidak mesti bersatu. Bahkan kalau antum selama di Tangerangnya punya waktu yang luang dan kesempatan yang luas, maka lebih afdol sholat pada waktunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah, ayul a'mal afdol. Dan hadis yang lain juga, as-shalatu ala waqtiha, itu sholat dalam waktunya. Kecuali ada udzur untuk kita menjamaknya. Adapun mengqasar sholat, kalau memang antum meniatkan di Tangerang tersebut adalah safar, maka mengqasar sholat selama sholatnya sendirian. Tetapi kalau antum penanya ini atau yang seperti ini mendengar adzan dan sholat bersama kaum muslimin, maka ikutilah sholat kaum muslimin dan menyempurnakan 4 rakaat. Dan menyempurnakan apa? 4 rakaat dan tidak mengqasarnya. Adakah batasan jamak qasar, Allah alam dari sisi batasan kilo, kilometer tidak ada, dari sisi batasan hari juga tidak ada. Tetapi kata para ulama yang rajih adalah kembali kepada uruf. Dan sebagai penutup dari kajian ini, bahwa bagaimanakah kita mengetahui tentang safar? Safar adalah kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan kaum. Dan asal dari safar itu mufaraqatul mahal, yaitu meninggalkan tempat tinggal. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin menghitung dia safar? Maka kembali kepada uruf kebiasaan. Dan jika susah, maka para ulama menjelaskan sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa safar itu ada 4 kondisi. Jadi yang namanya bepergian tidak lepas dari 4 kondisi. Yang pertama, as-safar bimasafatin ba'idah bimuddah tawilah. Artinya pergi dalam jarak yang jauh, dalam waktu yang lama, maka tidak diragukan lagi itu safar dalam arti yang kita mengqasar sholat. Seperti umpamanya dari Bandung ke Surabaya, 1 bulan di sana atau 1 minggu di sana, maka ini safar fima safar ba'idah fimudah tawilah. Kedua, yaitu fima safatin ba'idah fimudah qasirah, yaitu kita pergi dalam jarak yang jauh tapi sebentar. Katakanlah kita ke Singapura, di sananya cuma 2 jam saja karena ada pertemuan, cuma 2 jam di sananya, cuma 2 jam tapi kita mendapatkan sholat duhur di sana, bolehkah kita sholat? Boleh, sebab itu safar. Yang kedua, yang ketiga, bima safatin qaribah bimudah qasirah, kita berangkat dalam jarak yang dekat dalam waktu yang pendek. Katakanlah ini dari mana, ini Cipaganti ke Pasteur umpamanya, itu pintu tol umpamanya ya, atau ke Cimahi ya. Itu bukan safar, nggak ada orang mengatakan itu safar, sebab yang dinamakan safar ya mufaraqatul mahal. Yang ketiga, keempat, ini muskil. Masa apa? Qasirah. Yani qaribah fimudah qasirah. Yani fimudah tawilah apun. Kita jaraknya dekat tapi waktunya lama. Katakanlah antum ke Cimahi dari sini 1 minggu di Cimahi. Ini waktunya lama di sana. Safar atau bukan? Nah, maka ini muskil, orang agak kesulitan. Kesimpulannya apa? Cukup ya. Belum disimpulkannya besok ya ini jawabannya. Ya kita belum disimpulkan ini safar ya. Barangkali kita cukup sampai di sini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian kita sampai di sini sore hari ini ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita telah pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.